ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh رحمكم الله Insyaallah pada pagi hari ini dan tiap-tiap hari Ahad diadakan kuliah subuh dengan materi yang berseri yaitu Silsilatul Iman bil Yaumil Akhir, serial iman kepada hari akhir. Dan insyaallah yang pertama-tama hari Ahad hari ini, hari Ahad pertama dari bulan Ramadan 1429 Hijriah, tentang Sakaratul Maut, kematian dan alam kubur. Dan insyaallah Ahad depan, Ahad yang kedua dari bulan Ramadan, kita membahas tentang Al-Qiyamatul Kubra, kiamat besar. Dan hari Ahad yang ketiga dari bulan Ramadan, kita membahas tentang Sifatun Nar wa Ahliha, neraka dan penghuninya. Dan hari Ahad yang terakhir, yang keempat dari bulan Ramadan, Sifatul Jannah wa Ahliha, surga dan penghuninya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai penghuni surga. Allahumma amin. Iman kepada hari akhir ini adalah prinsip. Kita sering mendengar ayat-ayat di Al-Quran atau di dalam hadis yang berbunyi, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa sangat prinsip? Karena iman kepada Allah itu permulaannya. Orang pertamanya harus iman dulu kepada Allah. Dan iman kepada hari akhir itu terakhirnya. Iman kepada Allah pertama, iman kepada hari akhir yang terakhir. Maksudnya perjalanan kita ini nanti menuju kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, yang mana setelah hari kiamat itu tidak ada lagi hari terakhir. Itulah hari terakhir dalam kehidupan dunia ini. Setelah kiamat tidak ada akhir. Hidup selama-lamanya, kekal abadi, karena Allah menjadikan kita kekal, imma ilal jannah wa imma ilan nar, ahli surga atau ahli neraka. Dan termasuk iman kepada hari akhir adalah iman kepada segala hal yang terjadi menjelang kematian dan setelah kematian. Jadi walaupun ini belum kiamat besar, ini juga merupakan rangkaian iman kepada hari akhir. Sakaratul maut, kematian dan alam kubur. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak bisa didustakan. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Ijma' dan dari alam nyata. Di Al-Quran ada beberapa ayat yang bunyinya sama, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Semua yang hidup pasti akan mati. Ini ada di Ali Imran 185, Al-Anbiya 35, Al-Ankabut 57. Hampir sama semuanya, cuman kata-katanya setelahnya yang berbeda. Kemudian juga orang mau lari kemana? Lari dari kematian. Mau lari kemana? Mau sembunyi di mana? Kul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu itu lari daripadanya, dia akan menjemput kamu. Jadi ajal itu mengejar kita. Kemudian juga kita lari kemana saja percuma. Kul la yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti awil qatl. Katakanlah, tidak akan bermanfaat bagi kamu seandainya kamu lari dari kematian. Mau lari kemana? Kematian datang. Seorang penguasa yang dia punya bala tentara, punya senjata yang mutakhir, punya pasukan yang kuat, dijaga penuh supaya enggak mati, menghalang-halangi malaikat maut masuk, maka tetap dia mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa 78, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, kematian akan menjemputmu, walaupun kamu berada di benteng-benteng yang kokoh. Kalau sudah datang ajal, malaikat maut datang dicabut nyawanya. Bahkan Allah menantang orang-orang yang sombong, yang tidak mau iman kepada Allah, seakan-akan mereka itu bakal hidup terus. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Ali Imran 168, "Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, coba kamu tolak kematian dari dirimu. Kamu tolak kematian dari dirimu jika kamu orang yang benar, jika kamu orang yang jujur. Tidak akan bisa kita menolak kematian. Jangankan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mati. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 30, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya kamu akan mati wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya mereka juga akan mati. Kemudian juga di dalam surat Qaf ayat 19, Allah mengatakan, "Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Ya, sakratul maut datang dengan benar. Yang biasanya orang ingkar, enggak percaya, ternyata datang juga sakaratul maut. Kemudian juga Allah menganjurkan kita, mumpung belum mati, segera taubat. Di dalam An-Nisa ayat 18, "Hatta idza hadara hadahumul maut qala inni tubtul an." Sehingga apabila telah datang kepada salah seorang dari mereka kematian, dia mengatakan, "Sungguh aku taubat sekarang." Sudah roh berada di kerongkongan, taubat tidak ada faedahnya. Kemudian juga di dalam As-Sajdah ayat 11, Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, kamu akan diwafatkan oleh malaikat maut yang oleh Allah ditugaskan kepadamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhanmu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, kematian ini pasti. Cuman kita tidak tahu datangnya ajal kita. Kapan wallahu a'lam. Mungkin sebentar lagi, mungkin masih lama, pasti kita akan mati. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Kalau tak lebih paling 100 tahun. Setelah itu perjalanan yang panjang menuju keabadian. Dan biasanya orang itu kalau mau mati secara wajar biasanya sakit dulu. Sakit. Dan sakit menjelang kematian ini juga sebenarnya rahmat. Sehingga dia mati tidak mendadak, tidak menjadikan orang itu kaget. Walaupun zaman sekarang banyak sekali orang yang mati mendadak. Di antara tanda kiamat itu adalah al-mautu faj'ah, orang yang mati secara mendadak. Biasanya orang itu sakit dulu, dibawa ke dokter sini, dibawa ke dokter sana, dokter yang paling ahli, ternyata tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Karena sakitnya bukan sakit penyakit, sakitnya adalah sakit menjelang kematian. Kemudian sampai datanglah sakaratul maut. Datang sakaratul maut yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita secara panjang lebar di dalam sebuah riwayat yang sangat lengkap yang dikenal dengan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Dan hadis ini dimuat secara lengkap oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menguburkan jenazah salah seorang penduduk Madinah. Beliau menguburkan bersama para sahabat yang lain. Sampai di kuburan, ternyata penggalian liang lahat belum selesai. Lalu sambil menunggu selesainya penggalian liang lahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat. Dan para sahabat duduk di sekeliling beliau, seakan-akan di kepala para sahabat itu ada burung, karena mereka saking khusyuknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sebatang kayu untuk mencongkel tanah, sambil beliau memandang ke arah langit, lalu memandang ke arah bumi, mengangkat pandangannya, merendahkan pandangannya. Itu dilakukan oleh beliau sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Ista'idzu billahi min 'adzabil qabri marrataini aw thalathan." Berlindunglah kamu kepada Allah dari azab kubur. Itu beliau ucapkan 2 atau 3 kali. Lalu beliau langsung berlindung. "Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri thalathan." Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini beliau ucapkan 3 kali. Dan ini adalah dalil bahwa azab kubur itu ada. Kemudian mulailah beliau bercerita. Pertama-tama beliau bercerita tentang keadaan seorang mukmin ketika hendak meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia, dan ketika di alam kubur. "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah nazala ilayhi malaikatun minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sih fa yaqul ayyatuhan nafsut thayyibah wa fi riwayatinil mutma'innah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, apabila dia hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang wajah mereka putih-putih, seakan-akan wajah-wajah mereka adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga, dan mereka juga membawa parfum dari surga. Kemudian para malaikat duduk di samping orang yang mau mati itu sejauh mata memandang, berada di sekelilingnya sangat banyak sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihis salam. Lalu malaikat maut ini duduk di samping kepala si calon mayit. Malaikat maut mengatakan, "Ayyatuhan nafsut thayyibah wa fi riwayatinil mutmainnah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan ridhonya. Masya Allah. Ini adalah sakaratul maut orang yang beriman. Oleh malaikat dihibur. Hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang damai, hai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah, keluarlah menuju ridho Allah. Karena kamu orang yang baik di dunia, maka kamu akan diampuni Allah, dan kamu mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rohnya keluar dengan lembut, sampai-sampai diibaratkan seperti air yang menetes dari teko tempat air. Setelah roh itu keluar, langsung diambil oleh malaikat. Kemudian roh itu disolati oleh semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi, dan semua malaikat yang ada di langit. hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin bainas samaa'i wal ard wa kullu malakin fis samaa'. Apabila ruhnya telah keluar, maka dia disolati oleh semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi, dan dia juga disolati oleh malaikat yang ada di langit. Semuanya malaikat menyolati ruh itu. Kemudian dibukakan untuk ruh itu pintu-pintu langit. Tidak ada satu pun dari penjaga pintu langit, melainkan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya ruh itu masuk melalui pintunya. Jadi semuanya senang. Mereka senang kalau ruh ini masuk melalui pintunya. Lalu ruh itu oleh malaikat dimasukkan ke dalam kain kafan dari surga dan diberi parfum yang wangi dari surga. Kemudian setelah itu wa yakhruju minha ka'athyabi nafhati miskin wujidat 'ala wajhil ardh. Kemudian keluar dari ruh itu bau yang sangat wangi, seperti bau parfum yang paling wangi yang ada di muka bumi. Keluar bau yang sangat wangi dari ruh itu. Lalu ruh itu dibawa pergi naik ke langit oleh para malaikat. Dibawa tiap-tiap melewati rombongan malaikat yang lain, mereka selalu bertanya, "Mahadar ruhut thayyib?" Ini ruhnya siapa ini yang baik ini? Ini ruhnya siapa yang wangi ini? Lalu malaikat yang membawanya mengatakan, "Fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya." Malaikat yang membawanya mengatakan, "Ini ruhnya fulan bin fulan." Sambil disebutkan nama-nama baiknya ketika di dunia, gelar-gelarnya. "Ini fulan orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah SAW, yang akidahnya lurus, yang tauhidnya lurus, yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang hubungannya dengan keluarganya baik, dengan bapaknya baik, ibunya baik, istrinya baik, suaminya baik, anaknya baik, dengan orang kampungnya baik, dia pokoknya orang baik. Dengan Allah baik, dengan manusia baik." Disebutkan gelar-gelarnya yang terbaik di dunia. Sampai ruh itu berada di langit dunia. Ketika telah berada di langit dunia, fayastaftihuna lah fayuftahulah. Yang membawanya minta dibukakan. "Tolong bukakan pintunya." Lalu pintu itu langsung dibuka. Setelah pintu dibuka, masuklah ruh itu bersama rombongan malaikat. Dan semua malaikat yang ada di langit pertama menyertainya sampai ke langit kedua. Terus seperti itu sampai ke langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi. Ketika telah sampai di langit yang ketujuh, Allah berfirman, "Uktubu kitab abdi fi 'illiyyin." Tulislah catatan amal hambaku itu di 'illiyyin. "Wama adraka ma 'illiyyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun." 'Illiyyun adalah tempat catatan amal orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ahli syurga. Lalu ditulislah catatan amalnya di 'illiyyin itu. Kemudian dikatakan, "Tsumma yuqalu a'iduhu ila al-ard fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Dikatakan, "Kembalikan ruh itu ke bumi. Karena aku telah berjanji bahwa aku menciptakan dia dari tanah. Aku mengembalikan dia kepada tanah dan aku akan membangkitkan dia pada kali yang lain nanti dari tanah juga." Dikembalikan ke tanah dulu. Kemudian kalau kita melihat ceritanya orang mati, biasa setelah mati itu dia dimandikan, dikafani. Kemudian setelah dikafani, dia disolati. Keluarga takziah, keluarga dekat, keluarga jauh datang mendoakan, menghibur. Dan solatnya tidak sama dengan solat yang lain. Solatnya adalah cuma berupa takbir-takbir, tanpa rukuk, tanpa sujud. Solatnya hanya berisi doa-doa saja, dimohonkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah disolati dibawa ke kuburan. Ketika dibawa ke kuburan, maka mayit itu kalau orang baik dia mengatakan qaddimuni, cepatkan aku. Kalau dia orang yang tidak baik, maka dia akan mengatakan ya wailaha aina tadhabuna biha, aduhai celaka, kamu mau bawa kemana saya. Kemudian sampailah di alam kubur, di kuburan, entah di kuburan Kasin atau kuburan yang lainnya, dan di sana telah digali. Karena kita tidak tahu kita mati di mana. Mungkin mati di Malang, mungkin mati di Surabaya, mungkin mati di Jakarta, mungkin mati di Palestina, wallahu alam. Kita tidak tahu matinya di mana. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak tahu apa yang dikerjakan besok, dan seseorang tidak tahu di tempat mana, di negeri mana dia akan mati. Lalu setelah dikuburkan, dibawa, yang memasukkan ke dalam liang lahat mengatakan bismillah wa ala millati rasulillah. Kemudian dikasih telisik, setelah itu ditutup. Dia sendirian di dalam kuburan itu, orang-orang hanya bisa mendoakan, Allahumma ighfirlahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, berilah dia ampunan, berilah dia ketetapan. Di dalam kubur itu gelap, pengap, sempit. Di sana juga ada binatang-binatang yang macam-macam, ada cacing, ada ular, ada kalajengking. Dan ini perjalanan kita, ini pasti mau tidak mau seperti ini. Kalau kita biasa di rumah yang enak, yang besar, yang luas, yang lapang, terang benderang, lampu, keluarga, yang melayani semua ada, karena tidak ada yang melayani, sendiri, sendirian. Tapi kalau orang mukmin, maka keadaannya baik. Setelah semuanya pulang, fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallau anhu mudbirin. Dia mendengar suara sandal orang-orang yang menguburkan ketika mereka sudah pulang, dan ruhnya dikembalikan di alam kubur. Ini sudah berada di alam kubur, bukan lagi di kuburan itu, tapi alam kubur, alam lain, alam gaib. Ini terjadi kepada ruhnya, namun dampaknya sampai ke jasadnya. Kemudian datanglah dua malaikat. Fayatihi malakan syadidal intihar fayantahirani wayuslisani wayaqulan man rabbuk. Lalu datang dua malaikat, malaikat yang dikenal dengan nama Munkar dan Nakir. Malaikat yang keras, yang membentak. Lalu malaikat itu mendudukkan dia, dia didudukkan. Kemudian malaikat bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Karena dia orang beriman, dia bisa jawab, dia mengatakan Rabbi Allah. Lalu dua malaikat bertanya lagi, madinuk, apa agamamu? Karena dia orang beriman, dia bisa jawab, dinil Islam, agamaku adalah agama Islam. Kemudian malaikat bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus kepadamu? Siapa dia? Lalu dia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dua malaikat tanya lagi, wa ma amaluk? Apa amalmu ketika di dunia? Dia menjawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, lalu aku mengimaninya dan aku percaya. Kemudian malaikat membentak lagi yang kedua kalinya, man rabbuk, madinuk, man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Itulah fitnah terakhir, ujian terakhir yang menimpa seorang mukmin. Dan itu adalah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat nomor 27. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin. Allah memberikan ketetapan kepada orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang tetap di dunia dan di akhirat. Dia bisa jawab, Jadi jawabannya bukan hafalan. Kalau hafalan, insya Allah kita semua hafal. Jawabannya adalah iman dan amal soleh. Karena orang ini beriman dan beramal soleh, dia bisa jawab. Nanti lain ceritanya dengan orang yang kafir, orang yang fajir, yang berkelimang dalam dosa. Kemudian dia menjawab lagi yang kedua kalinya, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia sukses. Ketika dia telah sukses, ada penyeru dari langit yang berseru. Penyeru itu mengatakan, An sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Hambaku benar, berilah dia hamparan permadani dari syurga, berilah dia pakaian dari syurga, dan bukakan untuknya pintu ke syurga. Masya Allah. Ini orang iman dan amal soleh. Kuburannya menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman syurga. Orang soleh, orang baik. Kemudian datang kepadanya wangi-wangian syurga, kenikmatan syurga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kuburannya yang kelihatan sempit tadi itu luas dan terang benderang, penuh dengan cahaya, lebih mewah dari rumahnya. Lebih mewah dari rumahnya. Dan banyak cerita-cerita tentang mimpi orang-orang soleh. Disebutkan di antaranya oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Kitabur Ruh, tentang seorang yang sudah meninggal dunia, temannya masih hidup, lalu temannya mimpi ketemu dia, dia berada di istana yang mewah. Kenapa? Karena kesolehannya. Istana yang mewah karena orang baik. Karena itu tidak perlu takut mati. Yang penting adalah kita harus amal soleh, siap-siap untuk mati. Persiapan mati. Takut mati itu adalah dengan persiapan. Kemudian datang kepadanya seorang yang wajahnya bagus, pakaiannya indah, baunya wangi. Lalu orang yang datang itu yang wajahnya bagus, pakaiannya indah, baunya wangi, mengatakan, Abshir billadhi yasurruk, abshir biridwanim minallah wa jannatin fiha na'imun muqim, hadha yaumukal ladhi kunta tu'ad. Kabar gembira dengan sesuatu yang menggembirakanmu. Kabar gembira dengan ridha dari Allah dan syurga-syurga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang terus-menerus. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Kabar gembira untukmu, kamu ahli syurga, kamu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kesenangan yang luar biasa. Ibaratnya orang dapat rapot itu, rapotnya nilainya baik-baik, dia senang. Kemudian orang yang mati itu tanya, "Wa anta fa basyarakallahu bi khair, man anta?" Wajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair. Kamu ini siapa? Semoga Allah memberikan kepadamu kabar gembira juga dengan kebaikan. Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Siapa kamu? Lalu orang itu mengatakan, Ana amaluka salih, wa wallahi ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, bati'an fi ma'siyatillah, fajazakallahu khaira. Aku adalah amal solehmu. Karena demi Allah, aku tidak melihatmu, melainkan kamu itu cepat kalau berbuat taat kepada Allah. Dan kita lambat, dan kamu lambat kalau berbuat maksiat kepada Allah. Lalu Allah membalasimu dengan kebaikan. Karena kamu orang baik, kamu segera taat. Kamu kalau maksiat, kamu lambat, kamu takut, Allah membalasimu dengan kebaikan. Amal solehnya menemani dia di alam kubur. Dia tidak sendirian, dia ditemani. Kemudian dibukakan untuk dia pintu surga dan pintu neraka. Ini juga kenikmatan rohani. Ini pintu surga, ini pintu neraka. Lalu dikatakan kepada dia, Hadza manziluka law asaitallah abadalakallahu bihi hadza. Neraka ini adalah tempatmu kalau kamu maksiat kepada Allah. Tapi karena kamu taat, kamu baik, maka Allah mengganti dengan yang ini, dengan syurga. Begitu dia melihat syurga, dia senangnya bukan main. Langsung dia berdoa, Rabbi ajil qiyamah sa'ah, kaima arji'u ila ahli wa mali ya Allah. Segerakan kiamat ya Allah, supaya saya bisa kumpul dengan keluargaku dan hartaku di syurga nanti ya Allah. Padahal di dalam kubur dia dapat kenikmatan yang luar biasa. Tapi begitu melihat syurga, maka kenikmatan kubur itu kalah. Dia ingin segera masuk ke dalam syurga. Lalu dikatakan kepada dia, uskun, kamu tinggal dulu di situ. Ini belum waktunya. Inilah ma'asyiral muslimin tentang seorang mukmin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita golongan orang mukmin yang sakaratul maut, kematian dan kuburannya seperti ini keadaannya. Sebaliknya orang yang tidak mukmin. Wa innal 'abdal kafira wa fi riwayatil fajir idza kana fi qita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah nazala ilayhi malaikatun minas sama' ghiladun shidad sudul wujuh ma'ahumul musuh min nar fayajlisuna minhu maddal basar ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. Ini kebalikannya. Inilah agama Islam, inilah Al-Quran, inilah As-Sunnah. Setiap diceritakan sesuatu yang menyenangkan, lalu diceritakan sesuatu yang menakutkan, agar kita menggabungkan dalam diri kita antara al-khauf war-raja, antara takut dan berharap. Kalau cerita yang menakutkan saja, kita akan putus asa. Kalau cerita yang menyenangkan saja, kita akan sembrono. Maka diceritakan dua-duanya supaya kita waspada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang kafir atau fajir, fajir bergelimang dalam dosa, apabila dia hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang keras, yang kasar malaikatnya, wajah mereka hitam dan mereka membawa musuh. Musuh itu kain yang penuh dengan penyakit gatal, yang kasar, yang tidak enak. Kain itu dibawa dari neraka. Kemudian malaikat duduk sejauh mata memandang di sekeliling dia dalam keadaan hitam wajahnya dan menakutkan. Lalu setelah itu datang kepada dia malaikat maut yang duduk di samping kepalanya. Kita bayangkan ya, malaikat hitam-hitam semuanya menyeramkan. Kenapa tidak takut? Kemudian datang malaikat maut duduk di sampingnya. Lalu malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju marah dari Allah dan kemurkaannya. Hai jiwa yang jelek, hai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ternyata ruhnya tidak mau keluar. Ruhnya menyebar ke seluruh badannya. Fatafarraqu fi jasadihi. Ruhnya menyebar ke seluruh badannya, enggak mau keluar. Karena tidak mau keluar, fayantazi'uha kama yuntaza'us sufudul katsirus syu'ab minas sufil mablul fatuqatta'u ma'aha al'uruqu wal 'asab. Karena ruhnya enggak mau keluar, maka oleh malaikat dicabut dengan paksa ruhnya. Cabut dengan paksa. Dan diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang mencabut kain basah yang ditutupkan di atas alat pemanggang. Alat pemanggang ya, yang panas, lalu ditutupi kain yang basah. Kemudian alat pemanggangnya dicabut. Yang terjadi apa kepada kain itu? Kainnya hancur, kainnya robek, kainnya putus. Demikian pula orang itu karena ruhnya dicabut dengan paksa, maka urat-uratnya dan otot-ototnya putus bersama cabutan ruh itu. Setelah rohnya keluar, fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ardh wa kullu malakin fis sama'. Dia dikutuk, dilaknat oleh semua malaikat yang ada di langit dan oleh semua malaikat yang ada di bumi. Semuanya mengutuk, Allah yal'anuk, Allah yal'anuk, Allah yal'anuk. Semoga Allah melaknatimu, semoga Allah melaknatimu, Allah mengutuk kamu. Kemudian pintu-pintu langit ditutup semuanya, tidak ada yang dibuka. Dan tidak ada satu pun daripada penjaga pintu langit melainkan berdoa kepada Allah, ya Allah, ruhnya ini jangan lewat pintu saya, ruhnya jangan lewat pintu saya. Kemudian ruh itu diambil oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam kain yang penuh dengan penyakit gatal yang diambil dari neraka itu. Setelah itu, wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajil ardh. Keluar dari ruh itu bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bau bangkai yang paling busuk di muka bumi. Keluar bau enggak enak dari ruh itu. Kemudian setelah itu ruh itu dibawa naik oleh malaikat, di bawah naik. Tiadalah melewati rombongan malaikat yang lain, melainkan malaikat selalu bertanya, "Mahadar ruhul khabith?" Ini ruhnya siapa ini yang busuk ini? Ruhnya siapa yang tidak enak baunya ini? Kemudian yang membawanya mengatakan, "Fulan ibn fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya." Yang membawanya mengatakan, ini adalah rohnya Fulan bin Fulan. Disebutkan nama-nama kejelekan dia di dunia. Dia dengan Allah tidak baik. Dia syirik, akidahnya tidak karu-karuan. Dia dengan manusia juga tidak baik. Tidak mau taat kepada Allah. Tidak mau taat kepada Rasulullah SAW. Dengan orang tua tidak baik. Dengan keluarganya tidak baik. Dengan masyarakat tidak baik. Dia menipu, dia berbohong. Banyak disebutkan kejelekan-kejelekannya. Kemudian akhirnya ruh itu sampai di langit dunia. Yang membawanya minta dibukakan. Ternyata fala yuftahulah, tidak dibukakan. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam membacakan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Pintu-pintu langit tidak dibukakan untuk mereka dan mereka tidak masuk surga sehingga ada unta yang bisa masuk lubang jarum. Mustahil unta bisa masuk lubang jarum, mustahil. Lalu Allah mengatakan, jadi rohnya tidak bisa masuk ke langit. Kalau tadi orang mukmin kan sampai ke langit ketujuh baru Allah langsung berbicara. Ini enggak bisa naik, pintunya ditutup semuanya. Lalu Allah berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardhis sufla." Tulislah catatan amalnya di sijjin, di bumi yang paling bawah. Sijjin, wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum. Sijjin itu adalah bumi yang paling bawah. Dalam riwayatnya lain disebutkan fil ardhis sabi'ah, bumi yang lapis ketujuh. Yang artinya sempit, pengap kayak penjara. Dan itu tempatnya, tempat catatan orang-orang ahli neraka. Dan itu juga merupakan tempatnya neraka. Jadi neraka tempatnya berada di dalam bumi. Bumi yang ketujuh. Tapi buminya bukan bumi yang kita tempati ini. Karena buminya oleh Allah sudah diganti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Bumi oleh Allah telah diganti dengan bumi yang lain. Kemudian setelah itu dikatakan, A'idu 'abdi ilal ardh fa inni wa'adtuhum anni minha falaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kata Allah, kembalikan hambaku itu ke bumi karena aku telah berjanji aku menciptakan dia dari tanah, mengembalikan dia ke tanah dan akan mengeluarkan dia dari tanah pada kali yang lain nanti. Seperti yang tadi, biasa jenazah itu dimandikan. Ini orang jahat. Subhanallah. Ketika dimandikan dia malu sendiri. Dia malu sendiri kepada dirinya sendiri. Kemudian juga dikafani. Setelah dikafani disolati. Kemudian dibawa ke alam kubur. Dan dia mengatakan, ya wailaha aina tadhabuna biha, aduhai celaka. Kamu bawa kemana saya ini? Teriak-teriak. Kemudian setelah itu disampai di kuburan, dimasukkan ke liang lahat. Orang-orang pada keluar semua, pergi pulang sambil mendoakan dia. Tapi karena dia amalnya jahat, maka tetap dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan Allah. Dikembalikan rohnya ke bumi di alam kuburnya. Kemudian dia didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir yang keras, yang membentak. Kemudian malaikat menanyakan, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Dia hanya mengatakan, "Ha, ha, la adri. Aduh, aduh, saya tidak tahu." Kemudian ditanya lagi, "Madinuk? Apa agamamu?" "Ha, ha, la adri. Aduh, aduh, saya tidak tahu." Lalu ditanya lagi, "Fama taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum?" Siapa orang yang diutus kepadamu itu? Siapa namanya? Fala yahtadi lismi. Dia tidak kenal. Dengan Nabi Muhammad tidak kenal. Lalu dikatakan oleh malaikat, "Muhammad, namanya itu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Lalu dia menjawab, "Ha, ha, la adri. Sami'tun nasa yaquluna dza. Aduh, aduh, saya tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan seperti itu." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Jawabannya di sini bukan hafalan. Kalau hafalan semuanya hafal. Jawabannya adalah iman dan amal soleh. Ada iman, ada amal soleh, bisa jawab. Tidak ada iman, tidak ada amal soleh, ya seperti ini. Lalu malaikat mengatakan, "La daraita wa la talauta." Kamu tidak tahu dan kamu tidak mau belajar. Tidak mau belajar, tidak mau tahu Islam. Tidak mau ngerti Islam. Tidak mau kenal Allah. Tidak mau kenal Islam. Tidak mau kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan kepada orang itu, "Angkadab fa afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar." Dia bohong. Bukakan, berilah dia hamparan dari neraka dan bukakan untuk dia pintu ke neraka. Lalu kuburannya berubah menjadi hufratun min hufarin nira. Kuburannya berubah menjadi lubang di antara lubang-lubang api neraka. Tersiksa di dalamnya, racunnya neraka, panasnya neraka sampai di sana. Bukan hanya itu, wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'u. Kuburannya disempitkan, menyempit, menyempit, menyempit, menyempit sampai tulang rusuknya patah. Sudah sempit tambah sempit, sudah gelap pengap, dia dimakan oleh cacing, digigit oleh kalajengking, dililit oleh ular dan yang lainnya. Kemudian datang kepadanya seorang yang wajahnya jelek, pakaiannya buruk, baunya busuk, serba tidak menyenangkan. Kemudian orang yang datang itu mengatakan, "Abshir billadzi yasu'uk, hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad." Kabar gembira dengan sesuatu yang menyusahkanmu, ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Karena kamu jahat, ya ini balasannya ini, kamu dibalas sekarang. Kemudian dia orang mati itu bertanya, "Wa anta fabasyyaraka Allahu bisyarr, man anta wa wajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr?" Kamu ini siapa? Semoga Allah memberi kabar gembira kamu dengan keburukan pula. Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan keburukan. Wajahmu tidak menyenangkan. Siapa kamu? Kemudian dia mengatakan, "Ana amaluka al-khabith. Fa wallahi ma 'alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah, sari'an ila ma'siyatillah, fa jazakallahu syarra." Aku adalah amal jelekmu. Demi Allah, aku tidak melihatmu kecuali kamu adalah orang yang lambat kalau berbuat taat. Kalau taat kamu malas, kamu cepat kalau maksiat, kamu segera berbuat maksiat, lalu Allah membalasimu dengan balasan yang jelek pula. Sudah sempit, pengap, penuh dengan neraka, ditemani oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, tambah sumpek. Bukan hanya itu, Thumma yuqayyadu ilahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Lalu dia dikuasai oleh seorang. Oleh seorang, oleh malaikat yang mempunyai tiga sifat. Buta, tuli, dan bisu. Yang di tangannya membawa besi. Diterangkan oleh para ulama dalam syarahnya. Dia itu buta, tidak mau melihat. Walaupun dia memelas kayak apa, enggak dilihat. Tuli, walaupun dia memelas kayak apa, enggak didengar. Bisu, enggak banyak bicara. Yang penting menghukum dan menghukum. Enggak mau tahu. Istilahnya enggak punya perasaan. Dikuasai dia oleh orang itu. Dan orang itu membawa batang besi. Kalau dipukulkan ke gunung, langsung gunungnya jadi tanah. Kemudian dipukulkan kepada orang itu. Fayadribuhu darbatan ukhra, fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa taqalai. Lalu dipukulkan ke gunung dulu, jadi tanah. Lalu gunung dikembalikan lagi. Lalu yang kedua kalinya dipukulkan ke orang itu. Dipukul. Jeblak, jeblok. Dengan pukulan yang sangat keras. Dan dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh segala sesuatu. Kecuali manusia dan jin yang tidak dengar. Semuanya dengar. Kemudian dibukakan untuk dia pintu neraka. Dan dia diberi hamparan permadani dari neraka yang sangat panas. Kemudian dia berdoa. Rabbila tukimisa, ya Allah. Jangan kiamat, jangan kiamat, ya Allah. Kenapa? Karena dia melihat siksa di akhirat lebih dahsyat. Dia memilih diazab di kubur saja. Tapi mau tidak mau, perjalanan menuju kiamat. Dan insya Allah hari Ahad depan kita mengadakan perjalanan menuju hari kiamat besar. Karena kematian ini adalah kiamat kecil. Man mata faqad qamat kiamatuh. Orang yang mati berarti telah terjadi kiamatnya. Inilah ma'asyiral muslimin perjalanan kita. Dan ini sesuatu yang pasti. Kematian hak. Sakaratul maut hak. Fitnah kubur hak. Adab kubur hak. Nikmat kubur hak. Semuanya telah jelas. Tinggal kita sekarang beramal. Allah telah menunjuki kepada kita dua jalan. Wahadainahun najdain. Ini jalan ke surga. Ini jalan ke neraka. Milih mana. Itu sudah jelas. Zaman sekarang tidak ada alasan orang mengatakan saya tidak tahu. Zaman sekarang yang benar adalah saya tidak mau tahu. Tidak ada orang beralasan saya tidak mampu. Alasannya adalah saya tidak mau, bukan tidak mampu. Inilah kuliah subuh yang singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus. Dan kita dimudahkan ketika sakaratul maut. Allahumma hawwin alina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan untuk kami ketika sakaratul maut. Jadikanlah kematian kami adalah kematian orang beriman yang mendapatkan semua kenikmatan orang beriman. Selamatkan kami ya Allah dari fitnah kubur. Jadikan kami mampu menjawab pertanyaan kubur. Berilah kami nikmat kubur. Selamatkan kami dari azab kubur. Ya Allah, tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.